aman. Aku terbaring di sini, di balik dinding bambu yang tua ku sendiri. Jariku meredam, aku ingin berdiri, tapi bulu kuduku menari lembut di hembus angin. Aku bernyanyi untuk menahan letih, bukan jatuh cinta padamu gadis manis. Telah ku berjam-jam sebuah mata bagi cinta kasih yang kegelapan, biar ku bernyanyi. Hasrat di hati, kemanapun langkah kan ku bawa lari tubuh dan semangatku yang dalam sakit. Dibakar semangat pun yang semakin tak bisa ku mesti kemana.